Indonesia, kaya raya, ya, apapun ada di bumi tercinta, silakan tulis rentetan tanya, jawaban sudah tersedia. Alam yang indah, bumi yang mengandung kekayaan luar biasa, hutan luas tak terbilang, lautan yang menjanjikan kehidupan. Dua musim memberi ketenangan dan kenyamanan. Indonesia memang tak terbilang, peninggalan sejarah ada di sana. Dan jangan lupa, masa depan pun tersedia. Bukankah itu perpaduan yang luar biasa? Indonesia kaya raya, tinggal kita anak bangsa, akankah memelihara dan menumbuh kembangkan kekayaan yang ada, sehingga tiap orang melihat dan bertanya, bilakah negeriku seperti Indonesia? Oh, ingat apa yang tak kita punya. Laut terbentang luas, hutan tak terbilang, alam yang sangat kaya, perut bumi yang limpah. Oh, betapa amat sangat luar biasa. Lengkap sudah kekayaan Indonesia. Jagalah dalam cinta. Jangan pernah menjadi orang serakah yang mengumbar nafsu celaka, memenuhi hasrat diri hanya untuk sendiri. Indonesia untuk kita semua, bersama akan membuat kita bahagia. Indonesia kaya raya, itu sudah pasti dan tak perlu menjadi diskusi. Bagaimana menjaganya dan hidup bersama untuk kita wujudkan di tindakan nyata. Majulah, tunjukkan kekayaan Indonesia untuk semua anak bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.